Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Manhaj golongan yang selamat karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan masih pada bagian yang pertama, yaitu Al-Firqatul Najiyah, golongan yang selamat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan poin yang pertama dari ayat yang pertama yang beliau cantumkan dalam kitab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan faedah dari tafsir Ibnu Katsir, beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan maksud dari hablullah di sini, yaitu tali. Dan di antara hadis yang disebutkan oleh beliau dalam tafsirnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini. Dalam hadis yang lain, taraktu fikum ats-tsaqalaini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dalam hadis yang lain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Kitabullah hablum mamdudun ma bainas sama'i wal ard. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, bagai tali yang menjuntai atau tali yang membentang dari langit ke bumi. Dan rata-rata penafsiran para ulama berkaitan dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kala itu ulama menyebutkan satu faedah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ta'ahadul Qur'an fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli min uqliha. Bikinlah atau buatlah perjanjian dengan Al-Quran. Sehari anda harus baca sekian juz. Sehari Anda harus baca sekian ayat. Dalam sehari harus setelah subuh. Dalam sehari harus setelah asar. Terserah. Ta'ahadul Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Harus membacanya setiap hari. Dan siapapun di antara pian mungkin yang streaming malam Jumat tadi, kita menyebutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat kedua dan juga surah Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an petunjuk untuk semua umat manusia. Untuk siapa? Yang mengimaninya, yang meyakininya, dan mempraktekkan isinya. Umum untuk siapapun ayat ini. Tapi kemudian dalam tafsirnya mengerucut bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi petunjuk untuk yang mengimaninya. Sedangkan di surah Al-Baqarah ayat kedua itu lebih khusus, lebih spesifik, hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di antara cara memahaminya kata Imam Ibnu Katsir, janganlah kalian ragu terhadap Al-Qur'anul Karim. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya, ini adalah sifat untuk Al-Quran. Nempel pada Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengambil faedah di dalamnya. Makanya kata Nabi Muhammad, bikinlah perjanjian dengan Al-Quran, baca setiap hari. Kalau perlu baca terjemahannya. Lebih tinggi lagi baca tafsirnya, karena tafsir Ibnu Katsir pun yang ringkasan itu mudah sekali kita dapatkan, 10 jilid, enggak sampai 1 juta. Masih mahal handphone kita. Karena kata Imam Ibnu Abbas, ada penafsiran Al-Qur'an itu yang dipahami oleh semua orang walaupun cuma dari terjemahan. Apa itu? Ayat-ayat ketuhanan. Ayat-ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah. Ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan Allah. Semua kita pasti faham walaupun cuma baca terjemah. Lain dengan penafsiran yang dipahami oleh orang Arab, kalau itu bahasa mereka. Lain lagi penafsiran yang dipahami oleh para ulama, itu ilmu mereka. Ada juga ayat yang cuma dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala karena cuma Allah memang yang tahu, seperti ayat-ayat dengan huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah. Itu cuma Allah yang faham. Tapi ada penafsiran Al-Quran, kata Imam Ibn Abbas, yang dipahami oleh semua orang. Maka baca. Bacalah Al-Quran. Bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, lahwa ashaddu tafallutan minal ibili min uqliha. Al-Quran lebih cepat hilang dibandingkan seekor unta dari ikatannya. Cepat hilang. Maka kita harus menjaganya. Kita harus membacanya. Sekalipun misalnya kita tidak faham atau belum faham makna dari Al-Quran, membacanya sudah mendapatkan pahala. Itulah diantara hikmah dibalik ada beberapa ayat Al-Quran hukumnya sudah dihapus, mansukh, tapi ayatnya masih ada. Apa hikmahnya? Ketika membacanya masih dapat pahala. Ada lagi kemudian ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Seperti hukum rajam, ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Dari mana? Sabda Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Ujian untuk kita masih mau taat atau tidak dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya baru ditulis 200 tahun setelah beliau meninggal. Itu perkataan sebenarnya bahaya, jemaah. Mengingkari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahaya. Dia mengatakan Al-Quran dituliskan 200 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Sejak Haji Wada, hadis sudah ditulis. Sorry. Dia katakan hadis Nabi Muhammad ditulis setelah 200 tahun Nabi Muhammad meninggal. Sejak Haji Wada, hadis Nabi Muhammad sudah ditulis. Sejak Nabi Muhammad khutbah kala itu di Padang Arafah. Kemudian turun ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Nabi Muhammad, ala hal ballagt, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Sudah. Semua kaum muslimin di padang Arafah mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya. Kemudian ada kata Nabi Muhammad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwasanya semua mereka sudah bersaksi, saya sudah menyampaikan semua. Kala itu ada satu orang sahabat yang izin untuk menulis khutbah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, uktub ya Aba Syah, silahkan tulis. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, hadis Nabi Muhammad sudah ditulis. Kalau enggak tahu enggak usah ngomong, kalau enggak faham enggak usah sok tahu. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, hadis Nabi Muhammad sudah ditulis. Kenapa? Karena itu ayat terakhir membuktikan Islam sudah sempurna. Di awal-awal betul Nabi Muhammad melarang menulis sabda beliau, la taktubu anni illa al-Qur'an, man kataba anni ghair al-Qur'an falyamhu. Jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Qur'an saja. Barang siapa yang menulis dari aku selain Al-Qur'an, hapus. Itu di awal-awal. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah, itu di awal-awal ketika wahyu masih turun. Di Padang Arafah ketika Al-Quran sudah sempurna, Nabi Muhammad mempersilakan sahabatnya untuk menulis sabda beliau. Sejak zaman itu hadis Nabi Muhammad dituntut. Sejak zaman itu para sahabat nuntut hadis Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat yang lain. Ente pernah dengar Nabi Muhammad ngomong apa? Ini dan itu, tulis. Ente pernah dengar apa? Ini, tulis. Sebagian para sahabat kemudian, yakni pergi ke negeri-negeri yang lain, dituntut semuanya, dicari. Apa yang pernah kalian dengar dari sabda Nabi Muhammad? Ditulis. Sejak Nabi Muhammad masih hidup. Dari mana 200 tahun kemudian? Wallahu alam bisa. Kalau mungkin maksudnya kodifikasi, oke. Penomoran, penggabungan, iya. Tapi dituntutnya ilmu Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau masih hidup. Beliau sudah izinkan untuk menulis sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, jemaah. Berikut poin yang kedua. Masih poin yang satu, tapi ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, wa la takunu minal musyrikin, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima nadaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Semuanya sudah dapat buku? Siapa yang belum dapat? 1, 2, 3. Waduh, banyak ya. Masih ada enggak sisanya? Habis ya. Insyaallah yang belum dapat, yakni pekan berikutnya. Bulan depan lebih tepatnya. Dan kita akan cetak sendiri nanti buku ini. Kita akan cetak sendiri, Dakwah Sunnah Publishing akan cetak sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum 31-32. Allah berfirman, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sedikit penafsiran dari Imam Ibnu Katsir, lebih tepatnya pada potongan ayat yang kedua. Dan janganlah kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Di antara perbuatan mereka, perhatikan ayat berikutnya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir. Ai la takunu minal musyrikin alladzina qad farraqu dinahum ay badaluhu wa ghayyaruhu wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mereka telah memecah belah agama mereka sendiri menjadi golongan-golongan, kelompok-kelompok. Artinya kata beliau, badalu, mereka merubah agama mereka, wa ghayyaru, semakna mereka merubah agama mereka sendiri. Allah berfirman, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Baqarah ayat 79, kalau enggak 97 ya. 79 sepertinya. Maka celakalah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka agar mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka celakalah atas apa yang mereka telah tulis, celakalah mereka atas apa yang mereka lakukan. Kenapa jemaah? Mereka telah merubah, sebelum Al-Quran sudah dirubah semuanya. Karena Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebelum Al-Quran cuma dijaga oleh ahli agama masing-masing. Akhirnya mudah untuk dirubah, tapi tidak untuk Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra ini, Al-Quran ini. Adzikra nama lain Al-Quran. Dan kamilah yang akan menjaganya. Siapapun orang berusaha untuk merubah isi Al-Quran dengan penambahan, dengan pengurangan, mesti ketahuan. Karena Allah menjaga Al-Quran dengan caranya. Dalam mushaf yang kita kenal sekarang, di hati para penghafal kaum muslimin, Al-Quran tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Sampai nanti akhir zaman, Allah akan cabut dari semua kertas mushaf yang kita tahu dan dari semua hati para penghafal dalam satu malam saja. Karena kala itu disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin, Al-Quran adalah menjadi firman Allah yang terabaikan. Terlalu mulia Al-Quran untuk diabaikan. Maka Allah ambil di akhir zaman. Baru kemudian kejadian sampai tidak disebutkan lagi di muka bumi ini kata-kata Allah. Barulah kemudian tegak di atas mereka hari kiamat. Dan janganlah kalian menjadi bagian orang-orang musyrikin yang telah memecah agama mereka. Artinya mereka merubahnya atau mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, memecah belah agama. Apa itu? Merubahnya atau beriman sebagian tapi kufur kepada sebagian yang lain. Bahaya. Kalau ada sebagian kaum muslimin seperti ini, ayat A cocok sama hawa nafsunya, ikut. Ayat B enggak cocok sama hawa nafsunya, dia enggak ikut. Anda seperti orang musyrik. Ketika ada ayat, entah itu perintah Allah atau larangan Allah, tidak cocok dengan hawa nafsunya, wah, habis begini nih, gak boleh. Semua hukum Allah pasti cocok dengan hati nurani. Ya jemaah, Allah Subhanahu wa taala menentukan semua syarat tersebut untuk kemaslahatan kita. Al-Quranul Karim ini nikmat untuk kita. Al-Quranul Karim bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Allah tata hidup hambanya. Ente pengen lurus? Kamu ingin masuk surga? Ini loh tatanannya. Ikuti aja. Ada perintah, gawi. Walaupun berat. Tapi bukan mustahil. Ada larangan, tinggalkan aja. Anda akan selamat. Jangan beriman kepada sebagian, kemudian kufur kepada sebagian yang lain. Apalagi sampai ada yang mengatakan, Al-Quran harus direvisi. Otak ente yang harus direvisi. Subhanallah. Kenapa? Karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Atau seperti sebagian wanita misalnya. Sebagian wanita misalnya. Yang masih mengikuti hawa nafsunya untuk membuka aurat. Surah An-Nur mungkin diantara surah atau ayat-ayat yang dia akan hindari. Perintah-perintah menutup aurat ada di situ. Kenapa? Enggak cocok dengan hawa nafsu. Masih ingin memperlihatkan apa yang dia miliki. Anda memperlihatkan semua yang Anda miliki, kemudian Anda ingin dihargai. Semua orang lihat. Anda terbuka kok kemudian pengen dihargai. Ketika dilecehkan marah, mencak-mencak minta ampun. Biasa aja dong matanya, kenapa kok gitu amat liatnya? Ya situ buka, saya lihat dong. Iya. Dadanya kebuka, apa hanya kebuka, wah mubazir. Pas kita lihat kemudian kok dia bisa marah. Situ buka, kami punya mata, kami lihat. Coba situ tutup. Enggak ada yang kami lihat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau masih mengikuti hawa nafsu, banyak ayat Allah akan kita tolak. Banyak sabda Nabi Muhammad akan kita tolak. Muslim itu harus tunduk. Muslim itu harus patuh. Percaya saja dengan firman Allah. Percaya saja dengan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Tidak cukup. Harus ada ketundukan. Harus ada kepatuhan. Al-Ahzab 36 Allah berfirman. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak patut, enggak boleh untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah menentukan satu hukum, mereka punya pilihan dalam urusan mereka. Kita enggak punya pilihan. Kita ini hamba, kita ini budak. Allah memperhatikan kita dengan menurunkan kepada kita kitabnya dan kemudian Rasul menyampaikan kepada kita, ini loh tatanan hidup ente. Ikuti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan kehidupan yang layak untuk orang-orang yang beriman. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman kepada Allah, firman Allah, semuanya. Bukan mengimani sebagian, bukan mengkufuri sebagian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu, dalam bahasa Arab ada yang namanya lam taukid, ada yang namanya nun taukid. Salah satu huruf itu jika dibaca atau dipakai, disebutkan di sebelum kata kerja, maka itu untuk menguatkan kata. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, sungguh atau betul-betul. Allah sebutkan taukid, satu taukid saja, satu kata penguat saja, itu cukup. La adribuka, sungguh aku akan memukulmu. Karena ada lamnya, lam taukid, saya akan memukulmu. Tapi la adribanna, sungguh betul-betul saya akan pukul. Dua, depan belakang ada penguat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu, sungguh betul-betul kami akan berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang layak. Kapan? Beramal saleh. Kapan? Beriman. Bukan separuh-separuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makna atau tafsir dari ayat ini dari Imam Ibnu Katsir, badalu wa ghayyaru wa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, musyriki. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Apa arti memecah belah? Merubah agama mereka. Atau beriman kepada sebagian atau mengkufuri sebagian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qara'a ba'duhum, sebagian para ulama membacanya dengan wa faraqu dinahum. Bukan farraqu. Farraqu itu memecah belah. Faraku itu artinya taroku, meninggalkan. Bahasa Arab luar biasa. Tambah alif sedikit, maknanya sudah jauh sekali. Faraku membagi atau membelah. Faraku memisahkan, menjauhkan, meninggalkan. Kata sebagian, kata beliau, sebagian para ulama menyebutkan dengan bacaan faraku dinahum. Mereka meninggalkan agama mereka. Jadi lebih parah. Bukan lagi mengimani sebagian atau mengkufri sebagian, enggak, ditinggalkan. Siapa ini contohnya? Al-Yahud wa Nasar. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh beliau, faraqu dinahum ay taraku. Tarakuhu wara'a dhuhurihim. Mereka meninggalkan agama mereka di belakang mereka. Wa haula'i, dan mereka adalah kal yahud wan nasara wal majus wa abadatul authan wa sa'iri ahli al adyan al batilah mimma ada ahli al islam. Mereka adalah Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan semua agama atau sekte yang salah selain Islam. Mereka meninggalkan agama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut, itu kurang lebih makna berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 32. Perhatikan masih halaman 1 ya. Masuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Tentunya beliau akan sebutkan beberapa ayat dan juga hadis. Nanti poin intinya ada pada nomor 7. Poin intinya ada pada nomor 7. Kita akan tahu golongan yang selamat itu siapa. Nabi Muhammad SAW bersabda, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hadis yang menyeramkan untuk sebagian kelompok orang. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita maknai hadis ini. Kita baca dulu terjemahannya. Kata Nabi Muhammad SAW, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan taat, sekalipun yang memerintahmu adalah seorang budak Habsyi atau Habasyah atau dari Ethiopia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat ya, wasiat itu levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Wasiat itu levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Artinya sesuatu yakni yang Nabi tekankan. Makanya belum menyabdakan usikum, saya wasiatkan kepada kalian. Levelnya lebih tinggi. Apa itu? Untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan, mentaati pemimpin kalian. Walaupun kemudian yang memimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia. Sinyal dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti akan ada satu zaman orang menjadi pemimpin tidak syar'i, karena budak. Budak ini tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin, tapi Nabi Muhammad sebutkan. Ada pemimpin perempuan, ada pemimpin cacat, ada pemimpin. Dia naik ke puncak kepemimpinan tidak syar'i. Nabi Muhammad sudah sabdakan, sudah, sinyalnya sudah ada. Dan kita mengalaminya. Kita pernah punya presiden dengan kekurangan tersebut, kita pernah punya presiden perempuan. Tapi selama yang dia perintahkan adalah ketaatan kepada Allah, atau dia tidak melarang orang menjalankan ketaatan kepada Allah, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati. Tapi kalau untuk bermaksiat kepada Allah, ini bulan Desember, maka semua kaum muslimin harus pakai topi Santa Claus. Wah, ini enggak benar nih presiden begini nih. Karena kemaksiatan yang dia perintahkan. Tapi jika tidak, maka kita taati. Nabi Muhammad sudah berikan sinyal, ada pemimpin begitu nanti. Kenapa? Mencapai ke puncak kepemimpinannya tidak syar'i. Tapi kalau dia sudah sampai, dengan cara apapun yang dia lakukan, taati. Kalau kemudian sebagian kaum muslimin memberanikan diri untuk menjatuhkannya, mengkudetanya, yang ada tambah runyam. Dari 98 sampai sekarang, susah hidup kita. Hah? Reformasi apanya? Saya mengalami, karena saya lahir tahun 79. Di tahun itu saya sudah tahu banyak artinya. Saya tahu krisis moneter, saya mengalami krisis moneter. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu bukan bahasan kita, terlalu melebar. Mungkin akan ada masuk pertanyaan tentang khilafah nanti ya. Gak usah, kita bahas tentang yakni berpegang teguh dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan mentaati, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan majdul atraf, walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia, kecil, pendek, hitam, keriting, pesek, jeleklah pokoknya. Majdul atraf, semua anggota tubuhnya yang ujung-ujung itu cacat. Tangannya gak sempurna, kakinya gak sempurna. Tapi dia jadi pemimpin dengan cara apapun. Misal, padahal tidak memenuhi persyaratan. Kesehatan gak memenuhi. Budak gak boleh jadi pemimpin, tidak memenuhi. Tapi dia jadi di atas. Tetap mentaati selama ketaatan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَهْ تِلَافًا كَفِيرًا. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal tentunya, فَسَيَرَهْ تِلَافًا كَفِيرًا, maka dia akan mendapatkan banyak sekali perselisihan. Ini di antara tanda-tanda kenabian beliau. Ini tanda-tanda kerasulan beliau. Kenapa? Beliau menyebutkan fasayaro. Dia akan melihat, dia akan mendapatkan. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW tahu yang gaib, enggak. Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan rububiyah sedikit pun. Maka tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad ketika beliau sekarang sudah meninggal. Memohon pertolongan pada Nabi Muhammad ketika beliau sekarang sudah meninggal. Atau meyakini kalau itu Nabi Muhammad tahu yang gaib. Ketika beliau disihir saja beliau minta bantuan sahabatnya, tolong carikan buhulnya di mana. Beliau enggak tahu yang gaib. Ketika berperang di perang Uhud, tetap patah giginya, codet wajahnya, luka kepalanya. Beliau tidak tahu yang terjadi besok, sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah tertolak di Mekah, kemudian beliau ingin berdakwah ke Taif. Berharap bahwasanya dakwahnya diterima di Taif, dilempari batu juga. Tidak tahu beliau bakal dilempari batu, tetap beliau pergi. Makanya Allah berfirman, Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Dharran wala naf'an illa ma syaa Allah. Falau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemadharatan dan kemanfaatan kecuali yang Allah kehendaki. Jika aku mengetahui perkara yang gaib, aku akan perbanyak perbuatan baik dan aku tidak pernah akan ditimpa kemadharatan. Tapi beliau tertimpa. Kenapa? Beliau tidak tahu perkara gaib, sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang modelnya seperti ini di antara dalil kenabian beliau, kerasulan beliau. Allah wahyukan kepadanya bahwasanya nanti kalian yang hidup setelahku akan mendapatkan banyak sekali perselisihan. Berikut tipsnya. Beliau Nabi Muhammad menyebutkan kalian akan temukan tipsnya langsung pada kata berikutnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al mahdiyyin. Ketika kalian mendapatkan perselisihan tersebut, banyak sekali faham, banyak sekali sekte, banyak sekali kelompok, banyak sekali agama. Tipsnya sudah ada sejak 1400 sekian tahun yang lalu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, jalanku, metode beragamaku. Ikuti Nabi Muhammad. Pasti selamat. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ir rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamassaku biha. Ini ada faedah secara bahasa. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Sebelum kata dengannya, Nabi Muhammad menyebutkan dua hal. Siapapun yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Nabi Muhammad sebutkan sebelumnya dua hal. Maka seharusnya perintah berpegang teguhlah itu dengan keduanya. Karena Nabi Muhammad sebutkan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dua hal. Harusnya tamassaku bihima, berpegang teguhlah kalian dengan keduanya. Tapi tidak. Nabi Muhammad satukan dhamirnya, Nabi Muhammad satukan kata gantinya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Dalil bahwasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sering disebutkan satu kaidah bahwasanya siapapun di antara yang mendapatkan ada satu amal yang kata orang kemudian amal tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah, tanya tiga. Apakah Allah perintahkan? Enggak ada. Nabi Muhammad sabdakan? Enggak ada. Seorang sahabatnya melakukan? Enggak ada. Sudah, Anda harus yakin itu bukan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Simple. Wallahu a'lam bissawab. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Nah, di sinilah ketegangan mulai. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Dan hati-hatilah kalian terhadap setiap perkara yang diada-adakan. Umum ya. Setiap perkara yang diada-adakan, umum ya. Apa-apa itu? Apapun itu, kita bahas yang umum dulu. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Semua, umum ya, urusan dunia, urusan agama. Kenapa? Sabda Nabi Muhammad umum. Semua yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Tapi ada pengkhususnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Bukhari Muslim. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, agama kami, syariat kami. Nah, ini pengkhususnya. Jadi jangan lagi kemudian nyawamun bid'ah-bid'ah, jangan handphone. Nyawamun bid'ah-bid'ah, kada usah lagi bermobil, beronta aja sana. Harus disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Nuntut ilmu harus pakai hati. Kalau anda pakai perasaan, enggak usah nuntut ilmu. Ah, enggak seru nih katanya. Oh, pulang aja udah. Iya jamaah, ada pengkhususnya. Perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dalam urusan syariat kami. Kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza." Barang siapa yang mengada-ada, membuat perkara baru, fi amrina, dalam perkara kami, syariat kami, agama kami. Ma laysa minhu, yang bukan dari Allah. Berarti pengkhususnya perkara yang baru dalam urusan agama. Silakan kemudian anda berdakwah dengan media yang ada. Nikmati nikmat Allah yang banyak ini, kendaraan, pakaian, bla bla bla, nikmati. Karena itu urusan dunia. Baru dia betul secara bahasa. Baru dia, bahkan tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi enggak boleh kita sombong. Di zaman Nabi kan enggak ada mobil, di zaman kita enggak ada buruk, ayo. Hah? Pina mesti mobil anda seberapa cepat, ha? Paling cepat mobil itu berapa? 300, 400, 500 km per jam? Kalau sepeda motor 300an. Nabi Muhammad pernah mengendarai buraq. Dari Mekah ke Palestina itu harusnya 1 bulan. Nabi Muhammad dalam hitungan jam saja. Satu langkahnya buraq sejauh mata memandang. Punya enggak kita binatang begitu sekarang? Jadi enggak usah sombong. Jangan Nabi Muhammad kan enggak ada alat ini, enggak ada. Kita dulu ya di awal tahun 90-an ya. Siapa itu namanya? Marganya Moore ya, ahli embriologi. Wallahualam apakah sudah masuk Islam? Dia menemukan yakni bagaimana tahapan-tahapan yakni manusia itu tercipta dari setetes air mani bla bla bla. Tahu-taunya ketika baca Quran kok detail banget ini. Mana mungkin Muhammad tahu ini? Bahkan mungkin mikroskop, bukan mungkin, bahkan mikroskop enggak ada. Sekalipun ada, enggak bisa nembus perut wanita. Kok Muhammad tahu detail ini? Wah, ini firman Tuhan nih. Jadi jangan pernah mesti dengan kehebatan yang kita miliki sekarang. Nabi Muhammad sudah sebutkan semua. Bahkan tentang mobil pun Nabi Muhammad sudah sebutkan semua. Wallahu a'lam bissawab. Mereka akan mengendarai kendaraan, mereka akan menunggangi tunggangan seperti rumah. Sabda Nabi Muhammad. Bukankah seperti sebagian mobil betul-betul bis, bahkan sekarang ada yang ada kasurnya. Bis ada kasurnya. Ayo bian. Nabi ngomong kapan? Lama. Itu tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanda kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi jemaah? Oh, kemudian. Ada kemudian sebagian orang yang mengatakan, kami tidak menginvent, kami tidak pionir, kami bukan yang memulai. Karena sabda Nabi Muhammad, man ahdatha, yang memulai. Mengada-adakan pertama kali. Kami kan menggawi. Kami kan mengolah. Kami membuat tenang baharija. Kena hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengamalkan satu amalan, bukan dari perkara kami, bukan dari agama kami, bukan dari syariat kami, kan mengamalkan enggak ada. Kena. Kan kebahagiaan sebagian seperti itu. Kami bukan yang mengadakan pertama kali. Mengamalkan enggak? Iya, kena. Kan Nabi Muhammad menyebutkan barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Percuma. Jangan berlandaskan yang penting baik, jangan berlandaskan yang penting yang melakukan banyak. Itu bukan standar kebenaran. Baik saja enggak cukup. ikhlas saja enggak cukup, harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad amal itu. Ulun kadang-kadang bingung ya. Seakan-akan orang-orang ini tahu sesuatu, Nabi Muhammad enggak tahu tentang agama ini. Amal apapun itu yang mereka ada-adakan. Seakan-akan orang mengatakan Nabi Muhammad enggak tahu perkara yang ini kalau ini memang baik. Seakan-akan orang mengatakan sahabat tidak ada yang tahu ini juga baik. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, lebih tebal mana iman kita dibanding para sahabat? Enggak usah dijawab. Semua kita pasti jawab para sahabat. Ketika mereka tidak melakukan, kenapa Anda melakukan? Anda lebih tahu. Tidak. Maka hadis ini umum. Kalau orang kemudian mengatakan dengan semua media yang ada sekarang adalah kebid'ahan, dengan keumuman ini betul. Tapi ingat ada pengkhususnya dalam urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Sedang setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jamaah, pahami satu hal. Ini ancaman Nabi Muhammad. Ini ancaman Nabi Muhammad. Bukan berarti kemudian ketika pian sudah berada di atas sunnah, manhaj pian bagus, kemudian pian katakan, ente neraka, ente neraka. Enggak gitu. Ini ancaman Nabi Muhammad SAW. Untuk siapapun orang yang mengada-ada pada urusan agama Nabi Muhammad. Ya, ini ancaman. Karena memang kewajiban, di antara tugas para nabi dan rasul, at-tabshir, al-inzar. Ada kabar gembira, ada peringatan. Ada janji-janji, ada ancaman. Maka jangan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Anda diancam akan neraka. Kalau sudah ada ancaman tentang neraka, kata Imam Ibnu Salah di awal di muqaddimah kitab Al-Kabair milik Imam Adz-Dzahabi, itu di antara ciri-ciri dosa besar. Di antara ciri-ciri dosa besar, kata beliau, jika ada ancaman neraka. Dua, jika ada hukuman tertentu. Tiga, jika pelaku perbuatan tertentu disifati dengan kefasikan. Empat, jika ada ancaman laknat. Kalau ada Anda dapatkan di firman dan sabda seperti ini pakemnya, berarti dia dosa besar, harus dihindari. Dan Nabi Muhammad ancam orang-orang yang kemudian mengada-ngada dalam urusan agama ini dengan neraka. Pasti masuk? Belum tentu. Ini ancaman dari Nabi Muhammad. Kan ada biasanya katakan seperti itu ya. Kayak ini aja yang bisa surga ya. Nah ini. Ini ancaman Nabi Muhammad. Supaya Anda kembali kepada syariat yang benar. Karena inilah metode dakwah Nabi Muhammad. Kenapa? Di hadis yang lain. Ulun harus imbang. Ini ancaman. Ada janji dari Nabi Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abi. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang enggan. Kata para sahabat, "Wa may ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa itu orang yang enggan?" Kata Nabi Muhammad, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat padaku masuk surga dia. Yang kemudian bermaksiat kepadaku, aku perintahkan kada digawe, aku larang malah dia terobos, nang kada suka aku ajarkan malah diolahnya, nang sudah ada dimodifikasinya. Oh, tambahan dari mana kah tuh? Maka dia adalah orang yang enggan. Ada ancaman, ada janji, semua kaum muslimin masuk surga. Siapa? Yang taat sama Rasulullah. Jadi harus pandang dua hal. Ini kadang-kadang pemahamannya separuh, pinang mesti pang posting-posting lah. Di media sosial kayaknya garang banget ya. Mbah tetamu ya Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita sudah lewat dari hadis yang menakutkan ya. Nomor tiga. Harus disampaikan. Gimana? Ditulis sama beliau, harus disampaikan. Apa saya skip? Enggak. Saya pernah ya ceramah diundang untuk buka puasa bersama di salah satu bank ya. Di salah satu bank ya, saya tidak ingin sebutkan ya. Betul-betul saya enggak sebutkan, enggak enak. Tapi depannya B. Oh, semua juga B depannya. Jadi ulun duduk dengan beberapa orang yang ya apalah istilahnya di bank itu yang menengah ke atas lah, karyawan ya, gitulah. Manager-manager lah pokoknya. Dia nanya, karena pimpinan belum datang, jadi ulun belum ceramah. Ustadz, ini sebenarnya pekerjaan kami ini gimana ya? Bapak udah tahu kan jawabannya? Wah, Bapak udah tahu nanya. Saya gak bakal lunak, Pak. Bapak udah tahu hukumnya juga. Haram ya haram aja. Terus Ustaz, ya resign, Pak. Resign. Tiap tahun, bahkan dalam pekan-pekan tertentu atau bulan-bulan tertentu, ada saja kemudian ulun atau ustadz yang lain diundang di bank-bank tertentu. Dan layaknya da'i-da'i yang lain, mesti ada uang bensin. Kasihkan fakir miskin, selesai. Gak nyaman rasanya. Bahkan sering kasusnya itu di ulun pribadi. Hilang, amplopnya hilang. Gak tahu tuyul mana yang nyuri itu. Allah alam bisa. Mudah-mudahan dihindarkan semua kita dari yang haram. Jamaah, hadis nomor 3. Poin nomor 3 ya. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, kata beliau SAW, ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa innaha wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 fintani wa 70 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya aljamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab Yahudi Nasrani telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Sama tidak? Sama dengan hadis yang sebelumnya. Ancaman. Jangan dipahami kemudian ketika ada orang menyimpang sedikit saja dalam sebuah amalnya, neraka kamu, cocok orang pian mati. Enggak, ini ancaman untuk semua kita. Agar kemudian kembali kepada sunnah Nabi Muhammad kalau ingin selamat. Di antara yakni makna atau terjemahan al-jamaah adalah hadis berikut. Hadis ini menerangkan makna al-jamaah itu sendiri. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Yaitu jalan yang aku dan para sahabatku menitinya. Apa itu? Metode beragama Nabi Muhammad dan para sahabat. Makanya sunnah bisa diterjemahkan dengan yakni thariqah. Yaitu metode beragama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kebaikan orang-orang yang datang setelah para sahabat itu terkait dengan mereka mengikuti sahabat atau tidak. Ingin baik, ikuti para sahabat. Anda tidak mengikuti para sahabat, mesti sesat. Maka cara memahami Al-Quran, sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para sahabat. Mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka orang yang paling tahu akan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Saya ingin cerita. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kala itu beliau sedang ada di majlis, kurang lebih mungkin seperti ini. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri mengatakan, ya Imran, la tuhadithuna illa bil Quran. Wahai sahabat Imran bin Husain, Nabi Muhammad sudah enggak ada ya, belum meninggal. Ini zaman para sahabat, zaman tabi'in, tapi sahabat masih pada hidup. Wahai Imran bin Husain, la tuhadithuna illa bil Quran. Jangan engkau berikan kami wejangan dengan hadis, Quran saja. Jangan engkau ceritakan kepada kami hadis, Quran saja. Cikal bakal ingkaru sunnah sejak zaman tabi'in, sahabat pun masih hidup udah ada. Orang enggak mau sabda. Orang tidak mau dengan sabda Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah wanti-wanti. Di antara konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada perintah beliau, ada larangan beliau, lakukan, tinggalkan. Kata beliau, la ulfiyanna ahadukum rajulan ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahyun mimma nahaitu anhu fayaqul ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Jangan sampai saya temukan salah seorang di antara kalian duduk santai di sofanya, datang kepadanya perintahku, datang kepadanya laranganku, kemudian dia mengatakan yang ada di Quran kami ikuti, hadis enggak. Nabi Muhammad sudah ancam, jangan sampai ada yang begitu. Enggak perlu lama, sahabat masih hidup di zaman tabi'in, karena ini riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri. Akhir ini riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri dalam Sahih Bukhari. Wahai Imran, jangan engkau ceritakan kepada kami hadis. Maksudnya Quran aja. Kemudian kata Imran bin Husain, udnu. Kamu yang bertanya, tolong lebih mendekat. Beparak, cucuk matanya. Kemudian dia mendekat. Dia pengen tahu nih siapa orang yang pengen mengingkari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, memberikan satu tantangan. Law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an. Jika kamu dan kawan-kawanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Qur'an, akunta tajidu fihi anna salata adh-dhuhri arba'an wa salata al-'asri arba'an wa salata al-maghribi thalathan taqra'u fi ithnatain. Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Qur'an, ente kan pengennya Qur'an aja nih. Coba cari di Quran. Apakah kamu akan temukan penyebutan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan di 2 rakaat pertama maghrib dibaca dengan nyaring? Ada enggak? Diam dia. Kenapa? Di Quran enggak ada. Penyebutan jumlah rakaat di Quran tidak ada. Apalagi tata cara sholat. Di Quran tidak ada. Orang ini kan pengennya Quran aja. Ketika orang itu tidak bisa menjawab, ditimpali dengan pertanyaan berikutnya. Jika kamu dan teman-temanmu, saya suruh atau kami suruh untuk mencari Al-Quran, apakah kamu akan temukan jumlah tawaf 7 kali putaran sa'i, 7 kali bolak-balik? Perintah tawaf ada. Falyatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di rumah Allah yang tua, maksudnya Ka'bah. Perintah tawaf ada, tapi hitungan 7 kali putaran dari mana kamu tahu? Hitungan bolak-balik Safa Marwah dari mana kamu tahu? Kalau bukan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kan pengennya Quran aja nih. Coba cari di Quran. Makanya kalau ada orang ngingkari hadis Nabi Muhammad tapi bisa sholat, ini bohong. Dari mana anda tahu tata cara sholat? Di Quran enggak ada. Dari takbiratul ihram sampai salam di Quran tidak ada. Silahkan cari. Kenapa? Karena ini adanya detailnya dari Nabi Muhammad, dan itu ujian untuk kita mau taat atau tidak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Ai kaum khudhu 'anna, hai audiens semua." Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Khudhu 'anna, ambillah dari kami, nuntut ilmu itu dari kami, para sahabat Nabi Muhammad. Fa innakum wallahi, karena sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukan, in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan beragama ini, memahami agama ini dengan pahamnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, la tadillunna, dua penguat, la tadillunna, kalian betul-betul sungguh-sungguh pasti sesat. Sesat. Pahami Quran dengan pemahaman para sahabat, pahami hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan kalau pian baca tafsir Ibnu Katsir, seperti itu metodenya. Di setiap ayat, walaupun saya belum selesai semuanya, mesti kalau ada ayat, beliau tafsirkan dengan ayat yang lain. Ada ayat, beliau tafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad. Ada ayat, beliau tafsirkan dengan pemahaman sahabat. Ada ayat, beliau kembalikan kepada inti bahasa Arab. Dikembalikan ke bahasa aslinya, yaitu bahasa. Itu metode penafsiran. Jangan kemudian sebagian kita mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Kita laki-laki, Ibnu Katsir juga laki-laki. Kita laki-laki, Syekh Sa'di juga laki-laki. Kemudian seenak-enak yang kita menafsirkan. Saya pernah Pak ketemu orang seperti ini. Jadi dia mengatakan untuk firman Allah tertentu, menurut saya Ustaz, ayat ini maksudnya, entar dulu Pak, Bapak siapa ya? Menurut saya Ustaz. Iya Bapak siapa? Bapak siapa sok-sokan nafsirin ayat Allah Subhanahu wa taala? Iya, tapi menurut saya, iya Bapak siapa? Kalau Anda ingin menafsir Al-Qur'an, tafsirkan full. Jangan ayat-ayat tertentu. Betul-betul berarti Anda berilmu. Ini ayat tertentu. Menurut pendapat saya, ya situ siapa? Pak, ini saran saya Pak ya. Buka tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir, cukup. Anda gak usah berpendapat. Ini prinsip dalam baca kitab tafsir. Jika ada seorang sahabat berpendapat, tidak perlu bahas kemudian pendapat yang lain. Jika ada dua orang sahabat berbeda pendapat tentang satu ayat, ambil salah satunya, selesai. Aman gitu. Tiga orang sahabat berbeda pendapat, ambil salah satunya. Gak perlu Anda bikin pendapat keempat. Gak perlu. Ambil pendapat para sahabat. Mereka orang yang hidup bersama Rasulullah. Mereka yang tahu makna Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kata Imam Hussein, in lam taf'alu la tadillu. Jika kalian tidak melakukan ngambil agama ini dari kami para sahabat, kalian pasti sesat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Metode beragama Nabi Muhammad dan para sahabat, itulah manhaj salaf. Salaf identik dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Salaf identik dengan para sahabat itu sendiri. Atau kita lebarkan tiga generasi pertama umat ini. Siapapun orang yang datang setelahnya dengan paham mereka, dia adalah salaf. Orangnya salafi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jamaah sekalian. Hadis nomor 4. Sudah 4 ya. Nomor 5 ini sudah ulun sampaikan. Nomor 5 ini sudah ulun sampaikan di pertemuan pertama. Oke, ini sudah ulun sampaikan di pertemuan pertama. Dan ada faedah di sini bagus jemaah. Bahwasanya, kita baca dulu sedikit. Khatta lana Rasulullah khattan, thumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhi subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai, thumma tala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Suatu hari kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad menggaris satu garis. Dan beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanannya dan juga kirinya. Dan beliau mengatakan, ini jalan-jalan yang lain. Setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau bersabda dengan menyampaikan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang disampaikan? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah senjata seorang muslim, senjata seorang mukmin dalam peperangan dia melawan syaitan. Ya, karena disebutkan jalan-jalan yang lain ada setannya. Dan mereka target jangka panjangnya memasukkan semua kita ke neraka Allah. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia menyeru kelompoknya yang mau dengerin bisikan dia itu untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu target jangka panjang iblis, memasukkan semua kita ke neraka Allah. Maka cara melawannya, kenali kehebatan iblis, kenali kelemahannya. Layaknya sebuah peperangan, kenali kelebihan musuh, kenali kelemahan. Di antara kelemahan dia, tidak bisa ganggu orang yang imannya kuat. Jangankan kroconya, iblisnya tidak bisa ganggu orang yang imannya kuat. Siapa itu? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa diganggu. Perhatikan, sabda Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Ulun lupa sahabatnya, ulun lupa juga yang mengeluarkannya, tapi saya ingat sabdanya dalam bahasa Arab. Artinya Anda bisa cross check. Ketika Anda menyampaikan sabda Nabi Muhammad, satu di antara tiga unsur hadis minimal harus Anda sampaikan. Sahabatnya yang meriwayatkan, hadisnya dalam bahasa Arab, yang keempat, yang ketiga adalah yang mengeluarkan. Sebutkan salah satu. Jadi orang bisa cross check. Bukti Anda amanah dalam ilmu Anda. Kalau cuma terjemahan, sahabatnya kadada, hadisnya dalam terjemahan, nang mengeluarkan kadada, bingung orang mau cross check di mana. Karena kalau Anda sebutkan sahabatnya, Anda bisa cross check di kitab-kitab musnad, kitab hadis yang ditulis secara dengan cara diurutkan abjadiyah nama para sahabat dari alif sampai ya. Bisa di cross check. Siapa sahabatnya? Ibnu Mas'ud. Ah, ketahuan. Abdullah bin Mas'ud dari Ain berarti itu cari. Ketemu semua hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Atau ketika seorang menyampaikan hadis Nabi Muhammad, sahabatnya tidak disebutkan, tapi matannya disebutkan dalam bahasa Arab. Bisa ditadi di kitab-kitab mu'jam. Mu'jam. Bisa dicari di kitab-kitab mu'jam atau gharibul hadith. Hadith Nabi Muhammad, setiap hadith Nabi Muhammad itu ada kata uniknya. Pada kata itulah kemudian kita cari. Maka akan ketemu, oh sahabat fulan yang mengeluarkan, ulama fulan kemudian yang mengeluarkan. Meriwayatkan, ulama fulan yang mengeluarkan. Atau sahabatnya lupa, matanya bahasa Indonesia. Tapi Anda ingat, rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Tirmidzi. Orang dia bisa cross-check dalam kitabnya langsung. Jadi contoh ini ulun lupa sahabatnya, ulun lupa yang mengeluarkannya, tapi ulun ingat sabda beliau. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya seorang mukmin la yunsi syaitanahu. Innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya seorang muslim itu, mukmin itu bisa menundukkan syaitan sebagaimana dia bisa menundukkan tunggangannya. Yunsi dari kata bahasa Arab nasiyah, nasiyah itu jidat. Artinya ini istilah untuk yang digunakan untuk menundukkan, menaklukkan binatang tunggang. Seorang muslim itu bisa. Kapan? Ketika imannya kuat. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ingin lanjutkan ya, biar selesai ini ya. Biar selesai ini, poin ini biar selesai. Perhatikan poin ke-6, perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita baca perkataan beliau, dia ulama salafus saleh. Kenapa memang? Cuman dipakai buat nama anak artis. Waqala Syekh Abdul Qadir Jilani kalau enggak salah. Cara bacanya Al-Jilani. Karena nama kotanya Jilan. Waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Jailani, terserah. Singkatannya adalah Al ya. Fi kitabih Al-Ghunyah, amma al-firqatu an-najiyah fa hiya ahlus sunnati wal jamaah wa ahlus sunnati la isma lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, adapun golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Setelah kita sebutkan tadi firman-firman sabda-sabda, ini diantara bahasa halabiyunya itu adalah konklusi. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan hasilnya bahwasanya adapun golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad dan stick dengan kaum muslimin, tidak berpecah belah. Dan ahlus sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama, yaitu ashabul hadith, orang-orang yang merujuk hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ahlus sunnah punya banyak lakop. Di antaranya ya yang kita pelajari sekarang, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, ashabul hadith, ashabul athar, al-jama'ah. Semua itu adalah laqab gelar untuk ahlus sunnah wal jama'ah. Wallahu a'lam bissawab. Penutup, poin ke-7. Ya'murun Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil karim wa an la nakuna minal musyrikin al-mutafarriqina fi dinihim syi'a wa ahzaba. ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى تفرقوا كثيرا وأن المسلمين سيفترقون أكثر منهم وأن هذه الفرق ستكون عرضا لدخول النار لانحرافها وبعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها وأن فرقة واحدة ناجية منها ستدخل الجنة وهي الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة الصحيحة وعمل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية ووفق المسلمين لأن يكونوا منها. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. I'tasimu bihamdillah jami'an. Dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan kelompok. Wala takunu minal musyrikin alladzina faraqu dinahum ila akhir ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah belah menjadi banyak golongan, sedang umat Islam akan terpecah lebih banyak lagi, yaitu 73. Ingat, itu sebuah ancaman, bukan sebuah kepastian. Golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab Allah, dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah. Siapa mereka? Orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad yang sahih, di samping melakukan amalan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Inilah manhaj. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham para sahabat, itulah Ahlus Sunnah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari golongan yang selamat, yaitu Firqatun Najiyah, dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manhaj golongan yang selamat disebutkan di sini ada berapa poinnya? Ada 12 poin. Enggak bisa kita selesaikan satu pertemuan itu. Mungkin 12 poin 12 pertemuan itu. Wallahu a'lam bishawab, pelan-pelan ya. Karena kita akan bangun pemahaman bersama sampai nanti kemudian kita masuk ke bab-bab yang jauh lebih menakutkan, itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari akhwat ada pertanyaan. Jika saya tinggal di daerah di mana pemimpinnya adalah non muslim, apakah saya juga harus patuhi selama tidak mengajak kekufuran, atau saya harus pindah daerah? Waalaikumsalam. Kalau Anda memang ditugaskan di sana, harus di sana, taat selama tidak untuk bermaksiat. Tapi kalau Anda bisa memilih, pilih aja ke tempat yang jauh lebih aman, yang pemimpinnya adalah seorang muslim. Kita punya pilihan. Di antara praktik hijrah, hijrah ke tempat, komunitas, ke kota yang jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Ustadz, bagaimana cara menolak perintah orang tua yang memerintahkan kita melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW? Ini harus dengan dakwah, gak bisa sekaligus. Anda harus dakwahi dulu, Anda bangun pemahaman yang sama seperti ini dulu, cari timing yang tepat. Ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan perintah orang tua Anda, Anda harus ilmui dulu yang Anda akan sampaikan. Penting. Anda harus faham, Anda harus ilmui, Anda harus punya dalil. Jangan omong kosong ya. Anda harus punya ilmu. Sampaikan. Nah, tapi juga ada prioritas. Jika yang diperintahkan orang tua Anda itu adalah sesuatu yang maksiat, tatkala ada maksiat yang lebih besar yang mereka lakukan, maka yang lebih besar itu yang layak kemudian kita bahas lebih dulu. Anda mendapatkan orang tua Anda misalnya meninggalkan sholat, malas-malasan sholat, di saat yang sama dia perokok berat, mana yang prioritaskan? Bahas sholatnya, biarin dia ngerokok. Karena ketika sholat gak bakal dia ngerokok. Sadang menung sembahyang merokok juga. Jamaah, ada skala prioritas. Anda ilmui dulu, ada skala prioritas. Yang ketiga, timing. Cari waktu yang tepat. Kapan Anda harus menyampaikan. Jangan di bulan-bulan tuha. Siden lagi bete, pian dakwahin, cucuk moninya. Nah, cari waktu yang tepat. Ketika beliau lagi senang apa gitu ya. Kemudian berdakwah. Sisanya hiasi dengan kelembutan. Dan sisanya lagi banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan mereka faham dengan yang Anda sampaikan. Duh, ini ada nama akhwatnya nih. Ya ya, saya tidak ingin sebutkan ya, nanti Anda browsing lagi namanya. Adakah dalil untuk membaca surah Al-Baqarah setiap hari atau setiap malam? Tidak. Dalilnya itu adalah membaca untuk yakni penjagaan rumah. Kata Nabi Muhammad tadi subuh kalau enggak salah, tadi pagi dibahas di Khazanah Trans 7 kalau enggak salah. Dengan semua kekurangan yang mereka miliki, tapi itu di antara acara yang bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Yakni karena terkadang ada hadis, ada ayat, tapi ada background musiknya. Wah. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal baita alladhi qura fihi suratul baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah, usyam minasyaitan aw kama qala, akan dijauhkan dari syaitan. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah sekali baca 2 juz setengah itu? 2 juz setengah kalau Anda lancar, sejam setengah Anda baru habis. Atau boleh kemudian dipisah-pisah, hari ini mungkin setengah juz, hari besok ada 2 pendapat. Tapi ulun pribadi ikut yang pertama, sekali baca. Inilah di antara tugas kita semuanya untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Anda kalau lancar, 2,5 juz itu sejam setengah selesai dengan bacaan hadar. Ya, cepat. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi, hudal lil muttaqin. Makharajul hurufnya jelas, tapi mungkin harokatnya Anda potong. Yang 6 jadi 3, yang 4 jadi 2, yang 1 jadi setengah. Cepat, no problem. Rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah akan terjaga dari syaitan. Mereka enggak bisa ganggu Anda. Semua penghuninya enggak bisa diganggu. Kenapa? Allah yang jaga rumah Anda. Siapa yang bisa ganggu? Tapi bukan setiap malam. Kalau Anda bisa melakukannya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Berat tentunya. 2,5 juz sekali baca. Tapi kalau Anda amalkan dan Anda rutinkan, maka Anda butuh dalil. Anda harus datangkan dalil bahwasanya itu dibaca setiap hari. Lain dengan tabarok. Tabarok diperintahkan setiap hari karena agar ada keutamaan dihindarkan dari fitnah kubur. Orang yang baca surah tabarok setiap hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita katakan mari kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menjawab, emang selama ini kita pakai kitab Sun Gokong. Oh. Nah ini nih, yang ngomong Sun Gokong ini. Memangnya selama ini kita pakai kitab Sun Gokong. Bagaimana cara menjawab tadi? Sun Gokong is in the house. Jawabannya gampang. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan faham sahabat, bukan dengan faham ente. Itu simple. Pemahamannya harus diluruskan, bukan dengan pemahaman kita, tapi dengan pemahaman para sahabat. Dan hindari perdebatan. Anda debat sama orang goblok ini, Anda bisa kalah. Imam Syafi'i tidak pernah kalah debat, tapi sama orang bodoh kalah beliau. Karenanya bodoh ya Pak. Piandak padahe kah? Harta Honda aja. Bagaimana bagaimana jika kita beramal sudah dengan ikhlas, namun secara tidak sadar ternyata amalan itu bid'ah? Oh, padahal kita sudah ngaji sunnah menuntut, padahal kita sudah ngaji, sudah menuntut ilmu, tapi amalan tadi luput dan kita dari yang kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya amal tersebut tidak terima. Ketidaktahuan Anda, mudah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Singkat padat menyakitkan ya. Barakallahu fi ustaz, fiikum barakallahu. Ustaz, apa maksud dari kalimat gigitlah dengan gigi geraham kalian? Gigi geraham adalah istilah untuk Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ketika kita menggigit sesuatu dan gigitannya itu ada nempel di geraham, itu kuat. Ini metafora dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalau ada sunnah Nabi Muhammad, ajaran Islam, pegang erat-erat. Walaupun akan panas seperti bara api. Melihara jenggot sedikit kayak kambingnya wajar. Nah, biasa aja. Celana ngangkat sedikit, kebanjiran kayaknya wajar. Memang banjir sekarang. Pakai baju semuanya tertutup, banyak-banyak kan besi kainnya. Udah soge. Nah ini untuk akhwat ya. Akhwat harus bisa jawab ya. Bapak baju panjang-panjang lebar-lebar. Udah soge tahu kan. Allah berfirman, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Muhammad, katakanlah untuk istri-istrimu, istri-istri ya, plural ya, istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua perempuan kaum muslimin. Anda perempuan, Anda masuk dalam khitab ini. Apa itu? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Mereka harus mengulurkan jilbab, baju kurung terusan dari kepala sampai bawah. Itu makna jilbab. Dzalika adna ayyurafna. Itu akan membuat mereka lebih mudah untuk dikenali. Pian, walaupun misalnya semua akhwat ini pakai cadar, pian pasti akan mengenali istri pian. Walaupun mereka pakai cadar. Kenapa? Dia paling gendut. Allah nasa. Ah, itu minum daya, lama kan aja. kenapa orang yang berpaham menyimpang sulit rujuk kepada kebaikan atau manhaj salaf ketimbang pada para ahli maksiat? Perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, iblis lebih suka orang yakni yang melakukan penyimpangan dalam agama, di antaranya perbuatan bid'ah, dibandingkan para pelaku dosa. Karena pelaku dosa dalam hati nuraninya dia tahu ini salah, tapi dia kalah dengan hawa nafsu. Mudah untuk bertobat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi iblis suka sama orang yang mengada-ngada dalam urusan agama. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sedang menjalankan ketaatan. Assalamualaikum, mohon penjelasan mengenai kemudahan dalam beragama dengan bermudah-mudah dalam agama, karena seringkali terjadi kekeliruan dalam hal ini. Kemudian dalam agama rukhsah. Islam tentunya semua kita namanya mukallafin, orang yang diberikan beban perintah, berat memang tapi bukan mustahil. Tapi ada rukhsah di sana, ada keringanan, ada kemudahan. Kata Nabi Muhammad, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walan yushadad dina illa ghalabah. Dan tidaklah agama itu diberat-beratkan kecuali agama akan mengalahkan orang tadi. Anda mampu salat malam 2 rakaat, witir 1, itu dulu udah. Ini baru mulai belajar salat malam langsung 11 rakaat. 8 rakaat salat malamnya, witir 3. Besoknya enggak salat lagi. Kenapa? Anda berlebihan. Pelan-pelan dulu. Kalau Anda paksakan, Anda akan kalah. Agama akan mengalahkan Anda. Karena basicnya adalah sunnah dan mudah. Mungkin 2 rakaat saja salat malamnya, witirnya 1. Mungkin sebulan sekali dulu. Mungkin kemudian kalau sudah nambah, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali. Kalau Anda sudah terbiasa, tiap malam Anda terbangun. Enggak nyaman kalau Anda tidak salat tahajud. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi kalau jebret, Anda lagi semangat ya. Langsung 11 rakaat. Besoknya kan sembahyang lagi sampai tahun kena. Kata Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ila Allah adwam wa hawa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang berkesinambungan walaupun sedikit. Nah, ini adalah rukhsah. Enggak bisa salat berdiri, ya duduk. Enggak bisa duduk, ya rebahan. Enggak ada air, ya kemudian tayamum dengan pasir dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan. Kalau lagi sakit atau ada darurat, boleh kemudian tayamum, boleh kemudian jamak salat, boleh kemudian ketika safar boleh mengqasa salat. Keringanan-keringanan. Itulah kemudahan dalam Islam. Ada yang basicnya berat tapi bukan mustahil, tapi kalau ada kemudian sebab-sebab yang menyebabkan kita tidak mampu melakukan, maka ada rukhsahnya. Lain dengan orang yang bermudah-mudah. Setiap pendapat para ulama, cari yang paling mudahnya. Nikah boleh enggak pakai wali, ambil. Nikah boleh enggak pakai saksi, ambil. Nikah boleh enggak pakai mahar, ambil. Zina jadinya. Itu namanya tatabu' rukhas. Nyari-nyari yang gampangan, nyari yang mudah. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada dalam Islam yang namanya zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulan? Mohon penjelasannya. Saya ikut pendapat tidak ada. Karena pakemnya juga tidak ada. Yang ada itu adalah zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Ketika Anda bekerja, Anda dapat gaji, kemudian Anda sudah keluarkan untuk kebutuhan, yakni Anda pribadi, kebutuhan istri, kebutuhan anak, istri-istri dan anak-anak misalnya. Sudah selesai? Kemudian ada sisa, tabung. Karena belum sampai nisab. Bulan depan begitu lagi, tabung. Tak taunya sampai 45 juta. Hah, berarti memenuhi persyaratan satu untuk mengeluarkan zakat mal. Apa? Sampai nisabnya. 45 juta. Apakah langsung dikeluarkan 2,5%? Enggak. Terendap dulu setahun. Jika sampai tahun depan tabungan Anda tetap 45 juta, maka baru Anda keluarkan. Kalau berkurang, maka tidak kena. Itulah di antara kemudahan agama Islam. Kemudian kalau misalnya dengan sengaja orang itu sebelum masuk tahun depan, wah ini besok nih kena zakat nih, nuker handphone ah, boleh nggak kena zakat? Tapi kalau pindah diketek malaikat pian, wallahu a'lam bishawab. Karena Allah tahu Anda main-main, ini kurang aja nih, parak harinya nuker handphonenya. Kemudian bermanfaat jamaah, salam khilaf, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.